Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'd fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhtasatuha fa inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa'alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan kembali kajian kita membaca daripada kitab Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan. Masih dalam akhir daripada surat An-Nazi'at. Allah Subhanahu wa taala menyatakan fa'amma man tagha wa athara al-hayata ad-dunya sehingga jahiman yal ma'wa. Berkata Syekh Sa'di menjelaskan daripada ayat tersebut, adapun orang yang melampaui batas bian tajara alal ma'af, yakni dia terlalu berani lancang dalam berbuat maksiat al-kibar, maksiat-maksiat besar, walam yaktasir ala mahaddahullah, tidak mencukupkan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan batasan padanya, wa akhar hayatat dunya, dan dia lebih mementingkan kehidupan dunia alal akhirah dibandingkan akhirat, fasara sa'yuhu laha wa waqtuhu mustaghriqan fi hududiha wa shahawatiha, sehingga usaha semuanya itu terkait dengan dunia, waktunya habis untuk dunia dan untuk melampiaskan syahwat-syahwatnya, wa nasiyal akhirata wa taraka amalaha, sehingga dia pun lupa terhadap negeri akhirat dan meninggalkan amal untuk mempersiapkan bekal menuju negeri tersebut. Maka orang yang seperti ini kondisinya, fa inna jahima yal ma'wa, maka sungguhnya neraka jahim tempat kembalinya. Al ma'wa lahu, tempat kembali baginya, ai al maqar wal maskan liman hadhihi halu, yang ini menjadi tempat kediaman, tempat yang menetap, tempat tinggal selamanya bagi orang yang demikian kondisinya. Jadi ciri daripada orang-orang ahlun nar, dan itu merupakan ciri orang-orang kafir, adalah mereka melampaui batas dan tidak mempedulikan halal haram. Tentunya dengan itu mereka melecehkan daripada para du'at ilallah, da'i-da'i kepada Allah, para ulama, melecehkan daripada ahlu ta'ah wa ahlu tawhid, ahlu ibadah, karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia. Tidak terbersit bagi mereka perkara-perkara akhirat, karena mereka bisa jadi tidak percaya terhadap akhirat atau sangat minim kepercayaan terhadap akhirat tersebut. Semua waktunya, semua usahanya, semua daripada apa yang dia miliki berupa potensi-potensi itu diberikan untuk dunia semata. Entah dalam rangka menumpuk harta ataupun memuaskan daripada syahwatnya. Tidak mau belajar agama, karena itu akan mengurangi daripada waktunya di dalam dia tenggelam pada kenikmatan dunia, akan mengurangi daripada jatahnya di dalam dia memuaskan syahwatnya, mengurangi daripada waktu-waktu untuk bekerja, waktu-waktu untuk mencari daripada dunia. Sehingga orang seperti ini begitu sangat bakhil terhadap waktunya, akan tetapi bukan untuk akhiratnya. Bakhil terhadap waktu tetapi untuk dunianya. Time is money. Waktu adalah uang bagi mereka. Allah menustahkan. Maka orang yang seperti ini kondisinya, fa inna jahima hiyal ma'wa. Kalau kita melihat kondisi daripada orang-orang kafir, demikian memang. Ya. Mereka menjadikan jargon dalam kehidupan mereka. Fa inna jahima hiyal ma'wa. Maka sungguhnya neraka jahim tempat kembali mereka. Nas'alullah salamah wal'afiyah. Kemudian Allah menyebutkan tentang ciri ahlu jannah. Wa amman khafa maqama rabbih. Adapun orang yang takut terhadap kedudukan Rabb-nya. Ay khafa al-qiyam 'alaih. Yani takut di saat nanti berdiri di hadapannya. Wa mujazatuhu bil 'adl. Dan takut di saat nanti Allah SWT memperlakukan pembalasan dengan penuh keadilan terhadap seluruh apa yang dikerjakannya. Rasa khawatir dan rasa takut tersebut mendebarkan hatinya, memberikan efek takdir di dalam jiwanya. Pengaruh yang begitu sangat besar di dalam jiwanya, bergejolak hatinya dengan rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia pun rasa takut tersebut mampu membakar syahwat yang ada pada jiwanya. Jadi setiap orang memiliki syahwat. Hanya terkadang seseorang memperturutkannya, terkadang dia mampu mengendalikannya. Terkadang syahwat itu mampu dia kupus. Dia libas habis, ya, dia tundukkan dengan ketaatan. Fa'atharaha dal khawfi qalbi, sehingga rasa takut tersebut begitu menguasai hatinya. Fanaha nafsahu an hawaha. Sehingga dia pun mampu untuk menahan jiwanya dari hawa nafsunya. Alladhi yuqiduha an ta'atillah, hawa nafsu yang merintangi dari ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa sara hawahu tab'an lima jaa bihi rasul, sehingga jadilah hawa nafsu tersebut tab'an. Hawa nafsunya mengikut lima jaa bihi rasul, dengan apa yang dibawa oleh rasul. Wa jahadal hawa wasyahwa as-sadina 'anil khair, dan dia pun kemudian berjihad melawan hawa nafsunya, berjihad melawan syahwatnya yang menghalangi dia dari kebaikan-kebaikan. Orang yang seperti ini kondisinya, ya ini tentunya setelah keimanan dia, kemudian dia jihad, jihad di dirinya, jihad melawan nafsunya. Dia tundukkan. Jihad itu kan artinya perang. Dalam artian dia perangi hawa nafsunya untuk kemudian hawa nafsu tersebut tunduk, takluk, patuh kepada dirinya. Untuk kemudian dipaksa, memang hawa nafsu selalu mengajak kepada keburukan. Maka harus dipaksa untuk tunduk kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Dan ini merupakan al-jihadul akbar. Jihad yang paling besar dan yang paling berat. Dan seseorang tidak akan mampu untuk melakukan jihad secara zahir, yakni jihad melawan daripada orang-orang kafir dengan senjata, kalau dia tidak mampu menguasai jiwanya. Jadi jihad tersebut, jihad bil qital, itu bergantung pada penguasaan seseorang terhadap jiwanya. Di saat dia mampu menundukkan jiwanya, maka saat itu dia mampu mengangkat senjata melawan orang-orang kafir. Sehingga di saat kaum muslimin dalam keadaan memperturutkan hawa nafsu, mereka lemah. Mereka berpaling daripada ayat-ayat jihad. Bahkan seolah-olah itu tidak pernah ada. Sangat fobi terhadap kalimat jihad. Padahal itu merupakan salah satu daripada pilar di dalam agama Islam. Dan sekali lagi, jihad itu juga merupakan ibadah yang ada padanya aturan. Ya. Aturan. Sebagaimana sholat itu adalah ibadah yang ada aturan padanya, jihad juga begitu. Sholat tidak akan bisa dilaksanakan kecuali datang waktunya. Jihad juga demikian. Belum datang waktunya, seorang mau jihad ya tidak syar'i jihadnya. Ada syarat-syaratnya, ada rukun-rukunnya. Yaitu perlu untuk dipelajari. Bukan setiap orang kafir diperangi. Bukan kemudian setiap orang yang murtad boleh kita bunuh. Walaupun memang dalilnya demikian, man badala dinahu faqtul. Siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah dia. Ini ada syarat dan rukunnya. Juga ada mawani'nya. Yang hal tersebut harus dipelajari di dalam babnya. Ahkam fikih. Hanya di sini sekali lagi kita tegaskan bahwa jihad kita tidak boleh fobi terhadap kalimat tersebut. Karena itu merupakan pilar di antara pilar-pilar ajaran Islam. Maka orang yang demikian kondisinya fa inna jannata al-mustamilata ala kulli khairin wa sururin wa na'imin, maka sungguhnya surga yang terkandung padanya segala sesuatu kebaikan, kegembiraan, keriaan, ketenangan dan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, hiyal ma'wa, itulah tempat kembalinya. Liman hadza wasu, bagi siapa saja yang sifatnya demikian, mampu mengendalikan daripada syahwatnya. Bentuk maksiat itu banyak sekali. Dan itu semua merupakan bentuk daripada tidak adanya kontrol terhadap hawa nafsu. Sehingga ayat ini betul-betul sudah mencakup segala macam bentuk pelanggaran. Dia mampu mengontrol hawa nafsunya, artinya dia mampu untuk tidak terjatuh dalam dosa. Ya mustahil kan, seseorang tidak terjatuh dalam dosa. Kalau ada, ya pasti tempatnya adalah surga. Tanpa azab sama sekali kalau dia tidak ada dosa. Karena di dalam ayat ini Allah SWT tidak menyebutkan adanya dosa. Artinya orang yang mampu untuk kemudian menguasai hawa nafsunya dalam setiap waktu, setiap saat. Dan itu tidak ada orang seperti itu. Apakah berarti tidak ada ahlu jannah? Ahlu jannah adalah orang-orang yang di saat terjatuh dalam dosa, dia kembali kepada jalan ini. Ya. Dia kembali sadar, bertobat, kembali lagi dalam jalan ini. Ya, kuasai nafsunya. Tobat lagi, terjatuh lagi, tobat lagi, kembali lagi. Itu yang dimaukan. Ya. Maka orang-orang demikian kondisinya senantiasa karena rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Surgalah tempat kembali baginya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kejadian ataupun menyebutkan tentang adanya orang yang bertanya tentang hari kiamat. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Karena tadi kaitannya dengan surga dan neraka. Maka kemudian pertanyaan berikutnya, kapan itu terjadinya? Ada surga, ada neraka. Tentunya bahwa adanya setelah hari kiamat. Kapan hari kiamat? Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu ya Muhammad tentang hari kiamat. Kapan terjadinya? Fima anta min dikroha. Apa perlunya engkau untuk menyebutkan tentang hal tersebut? Ila rabbika muntahaha. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala ya, pengetahuan tentang kapan terjadinya. Innama anta mundziru may yasha. Sesungguhnya kamu hanyalah memberikan peringatan bagi orang yang merasa takut terhadap adanya hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawunaha. Mereka seolah-olah pada hari mereka melihat kiamat tersebut, lam yalbathu illa asyiyatan aw duhaha. Di dalam mereka tinggal di dunia, melainkan hanya di waktu petang ataupun di waktu paginya saja. Dan memang demikian. Di dalam ayat-ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ka'annahum yauma yarawna ma yu'adun lam yalbasu illa sa'atan min nahar. Seolah-olah mereka pada hari mereka melihat apa yang mereka dijanjikan dengannya, yakni melihat dari kiamat, lam yalbasu yakni di dunia, di dalam mereka tinggal di dunia illa sa'atan min nahar, kecuali hanya sesaat di waktu siang saja. Sesaat di waktu siang. Juga Allah menyatakan wa yauma yasruhum ka'alam yalbasu illa sa'atan min nahar. Wa yauma yasruhum, dan pada hari mereka ya, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan mereka ka'alam yalbasu illa sa'atan min nahar. Tidaklah mereka tinggal seolah-olah tidaklah mereka tinggal di dunia dari usia semenjak mereka dilahirkan sampai meninggal dunia dari orang yang paling panjang usianya, melainkan hanya sesaat di waktu siang hari. Ya ta'arafuna bainahum, yang mereka hanya sebatas saling kenal satu dengan yang lain. Juga Allah menyatakan wa yauma taqumu sa'atu yaqsimul mujrimuna ma labithu ghayra sa'ah. Dan di saat tegak hari kiamat, para pelaku dosa itu mereka bersumpah bahwa mereka tidaklah tinggal di dunia kecuali hanya sesaat saja. Demikian pula di dalam ayat yang lain Allah menyatakan qala kam labithtum fil ardi adada sinin, berapa lama kalian tinggal di muka bumi kalau dihitung dengan tahun. Qalu, ya, mereka menjawab kalau dihitung dengan tahun sudah tidak bisa dihitung itu. Mereka menjawab labithna yauman au ba'du yaum, kami hanya tinggal selama satu hari atau bahkan tidak ada satu hari, sebagian hari. Fas'alil 'adin, maka silakan untuk bertanya kepada orang-orang yang menghitungnya. Tentunya satu orang dengan orang yang lain berbeda. Orang-orang dahulu yang diberi usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala mungkin bisa mengatakan bahwasanya ya tinggal selama satu hari. Ya, kenapa? Karena mereka usianya sampai 1000 tahun. Ya. Seperti ada Nuh 950 tahun. Au ba'du yaum, atau sebagian hari. Orang-orang yang usianya paling 500, 300 tahun, 100 tahun. Ya. Kalau kita-kita ini, ya paling hanya di waktu siangnya, di waktu paginya, di waktu sorenya. Tidak sampai 100 tahun. Sedangkan, kulla yaumin alfa sanatin mimma ta'udun. Hari tersebut, satu harinya itu 1000 tahun. Dari apa yang dihitung. Sehingga ada yang menjawab yaum au ba'du yaum. Ada yang menjawab lam yan itu illa sa'atan min nahar. Lam yan itu illa sa'atan min nahar. Ada yang mengatakan asyian au duhaha. Qala in labithum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Allah mengatakan tidaklah kalian tinggal di dunia itu kecuali hanya sedikit sebentar sekali. Seandainya saja kalian mengetahui. Juga Allah menyatakan yauma yunfaqu fis-sur wa nashrul mujrimina yauma idzin zarqa. Yatafafatuna bainahum illa bitum illa asra. Nama alamu bima yaqulun id yaqulu amsalun tariqatan illa bitum illa yauma. Jadi di situ di saat kemudian infaku fisu ditiup sangkakala dan orang-orang yang berdosa mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari itu dalam keadaan biru warnanya mereka. Zerpa. Mereka saling berbisik satu dengan yang lain bahwa tidaklah kita tinggal di dunia kecuali hanya kurang lebih 10 hari. Ada yang mengatakan begitu illa asr. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan nahnu a'lamu bima yaqulun, kami lebih tahu dengan apa yang diucapkan oleh mereka. Id yaqulu amsaluhum tariqatan, di saat ada yang mengatakan di antara mereka yang paling tepat hitungannya, illa bithum illa yauma. Tidaklah kalian tinggal kecuali hanya satu hari saja. Itulah perbandingan kehidupan kita di dunia dengan nanti di saat kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar. Berkata Syaikh Sa'di rahimahullahu taala, ayas'aluka al-muta'ammitun al-mukadzibuna bil ba'ts. Yani orang-orang yang keras kepala itu mereka akan bertanya kepadamu. Orang-orang yang keras kepala lagi mendustakan akan hari kebangkitan. Orang-orang yang betul-betul tidak menggunakan akal-akal mereka. Mereka bertanya dalam artian mengejek pertanyaan tersebut. Ansa'ah tentang hari kiamat, mata wuku'uha, kapan terjadinya. Wayana mursaha, kapan itu akan terlaksana. Fa'ajabahumullah biqawli, maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, fima anta min dikroha, apa perlunya bagimu ya Muhammad untuk menyebutkan kepadanya. Aima faidalaka walahum fi dzikriha wa ma'rifat waqti maji'iha. Yani apa faedahmu dan apa faedah bagi mereka kalaupun disebutkan, kalaupun mengetahui waktu datangnya. Falaisa tahta dzalika natijah, tidak ada faedah sama sekali ya. Kemudian untuk disebutkan, sama seperti misal seseorang ya, diketahui usia kamu ya. Usia kamu 25 tahun, usia kamu 60 tahun. Setelah 60 tahun nanti kamu mati. Apa faedahnya? Tidak ada faedahnya. Ya. Justru akan sangat menyakitkan yang tersebut. Ya kan? Akan sangat mengerikan. Bisa seseorang mengetahui kapan kematiannya. Oleh hadza lamma kana ilmu al-ibad fi sa'ah laisa lahu fihi maslahah diniyah wala dunyawiyah bal al-maslahah fi khofaihi 'alaihim tawa ilmu ilma dzalika an jami'i shafa. Dan karenanya di saat pengetahuan para hamba terhadap kapan kejadian hari kiamat tersebut, tidak ada maslahat, baik maslahat diniyah tidak pula maslahat dunyawiyah, bahkan maslahatnya adalah justru dengan dirahasiakan, maka Allah Subhanahu wa taala gulung ilmu tersebut dari seluruh makhluknya. Allah gulung dalam artian Allah rahasiakan. Wasta'fara bi ilmihi, dan Allah sendiri yang mengetahui ilmunya. Karena memang tidak ada kemaslahatan yang bisa diambil. Seandainya kemudian seseorang mengetahui kapan terjadinya hari kiamat. Akan tetapi ciri-cirinya sudah diberitahukan. Ya, ciri-cirinya sangat banyak sekali dan menunjukkan bahwa sudah sangat dekat sekali. Dan juga kiamat itu hanya terjadi pada orang-orang kafir. Selama masih ada seorang muslim di atas muka bumi ini, pasti tidak akan pernah terjadi kiamat. Selama masih ada orang muslim. Jadi itu harus kita yakin. Sehingga apapun yang diucapkan orang-orang kafir dengan berbagai macam propaganda-propaganda dengan mass media, bahwa akan terjadi kiamat pada tahun ini, tidak usah digubris. Ya, itu akan membawa kepada kerusakan dalam akidah, berbahaya ya, pendangkalan terhadap akidah umat. Kalau hal tersebut sudah terlalu sering ya dipropagandakan terus menerus dan ternyata tidak terbukti, apa yang akan terlahirkan pada benak manusia? Oh, kiamat itu tidak ada. Oh, itu hanya sekedar ocehan orang-orang yang terdahulu kan. Tidak ada manfaatnya. Ini merupakan keyakinan, rukun dalam keimanan kita. Kalau tidak meyakininya, batal keislaman kita. Rukun iman yang kelima, iman terhadap hari kiamat, hari akhir. Dan tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Lah kalau kemudian ada orang yang kemudian mempercayai hal tersebut, berbahaya. Berbahaya sekali. Sangat berbahaya terhadap akidah. Dan kaum muslimin, ya karena jauhnya mereka dari agamanya, jauhnya mereka dari pembelajaran terhadap Al-Quran dan sunnah nabinya, mereka sangat mudah untuk terpengaruh dari berita-berita yang demikian. Jadi, apa yang dibutuhkan kalau bukan mengenal waktunya, yang dibutuhkan adalah apa persiapan kita terhadap kiamat tersebut. Kalaupun besok terjadi kiamat, ya, apa persiapan kita itu yang paling penting. Kalaupun masih nanti, entah kapan, toh tetap juga kiamat kita, yakni kematian kita, ini kiamat suhro namanya, itu juga akan datang waktunya. Ya, kita tidak tahu kapannya, dalam waktu yang dekat ataukah masih jauh. Ya. Orang yang mati itu telah tegak kiamat baginya. Sehingga Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam di saat beliau ditanya, ya, oleh seorang badui, mata saat kapan hari kiamat tiba? Maka Rasulullah SAW tidak kemudian menyatakan la adri. Tidak. Beliau menjawabnya dengan wa madza a'dadta laha. Apa yang kamu telah persiapkan untuk ini? Karena ini bertanya dari seorang badui. Maka jawaban yang penuh hikmah adalah dengan memalingkan kepada apa yang menjadi pertanyaan kepada sesuatu yang lebih penting daripada yang ditanyakan. Pertanyaan tentang kapan dijawab tentang apa persiapan kamu. Mada adatalah apa yang kamu persiapkan untuknya. Maka Badui tadi menjawab, La Syekh, aku tidak mempersiapkan apa-apa. Illa anni uhibbullah wa rasulah. Sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja diriku, aku sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya. Lah saya di sini bukan berarti tidak beramal ya. Artinya di sini aku tidak memiliki amalan-amalan yang bisa menjadi sesuatu yang aku gadang-gadang ataupun aku andalkan. Aku tidak memiliki amalan yang bisa aku andalkan. Hanya saja aku cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Ya, ini kalau memang seperti itu keadaan kamu, kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka kamu pun akan berada bersama dengan di mana Rasul berada. Ya, ini di surga. Engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi agama itu adalah kecintaan, ya. Kecintaan, al-hubbu fillah, ya. Dan juga kebencian, al-bughdhu fillah. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Ya. Kalau seseorang dinyatakan di dalam Al-Quran, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulah, maka itulah keadaannya memang. Tidak pernah kamu akan jumpai, kamu dapati, ya, orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, kok kemudian saling cinta terhadap orang-orang yang menjadi musuh Allah dan Rasulnya. Cinta kok kepada orang-orang kafir. Mengidolakan kok orang kafir. Ini tidak pernah akan dijawabi. Artinya kalau ada seperti itu, dipertanyakan keislamannya. Dipertanyakan keimanannya. Karena ini yang berbicara adalah Allah di dalam Al-Quran. La tajidu, kamu tidak akan dapati. Qauman, orang-orang yang yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Beriman kepada Allah dan hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Saling cinta kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Musa Allah. Ya, misal mengatakan Allah punya anak, itu berarti musuh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah sangat murka sekali. Itu ahli kitab. Dari Yahudi maupun Nasrani. Yahudi mengatakan Uzair ibnullah. Nasrani menyatakan Al-Masih ibnullah. Sama. Yang Allah nyatakan takadus samawati yatafattarna minhu wa tansakhul ardu wa takhirul jibalu hadda. Anda'u lirrahmani walada. Ini bukan perkara yang remeh. Perkara yang hampir-hampir menyebabkan kiamat ini. Ya. Langit terbelah. Langit runtuh, bumi terbelah, gunung hancur luluh, disebabkan karena orang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala memiliki anak. Kemudian mengucapkan sesuatu yang menjadi keyakinan mereka, anak Tuhan itu lahir, bagaimana coba? Diucapkan selamat. Kalimat yang hampir-hampir menyebabkan dunia kiamat itu. Kemudian diucapkan selamat. Kok katanya tidak berpengaruh kepada keimanan? Katanya tidak berpengaruh kepada keyakinan? Itu adalah maksiat yang sangat besar. Ya. Itu kesyirikan. Seseorang melakukan perbuatan maksiat, seandainya perbuatan maksiat itu tidak sampai syirik ya. Ya sampai dosanya itu menyebabkan gunung hampir runtuh, langit ya runtuh, bumi terbelah. Tidak sampai seperti itu misalnya. Minum minuman keras. Ya. Kemudian dikatakan selamat ya kamu minum minuman keras. Kira-kira bagaimana? Selamat ya kamu telah berzina. Kira-kira bagaimana? Boleh. Yang penting kan keyakinan kita tidak apa-apa. Boleh seperti itu. Nah ini perkara yang aneh. Disebabkan karena kaum muslimin tidak lagi mereka menoleh kepada fatwa-fatwa para ulama-nya. Karena memang luar biasa ini propaganda-propaganda musuh-musuh Islam. Ya. Pendangkalan terhadap akidah yang sangat luar biasa. Dan terlebih adanya orang-orang yang mungkin zindik mereka ini. Ya. Di sana ada apa? Munafikun. Ya. Yang berkedok sebagai tokoh-tokoh. Berusaha untuk mendangkalkan akidah umat. Sesuatu yang tidak ada khilaf sebetulnya. Keharamannya itu tidak ada khilaf. Akan haramnya mengucapkan selamat Natal. Bisa menjadi sesuatu yang seolah-olah perkara yang biasa. Wallahul musta'an. Maka di sini, ya, Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan hadis. Makna daripada hadis ini bahwasannya seseorang bersama dengan siapa yang dia cintai. Seseorang bersama dengan yang dia cintai, kalau dia mencintai orang kafir yang dia idolakan, entah karena kemampuan dia dalam menggiring bola misal, ataupun keahlian dia dalam merumuskan berbagai macam ya lirik lagu misal, dia jadikan idola, kafir. Kira-kira bagaimana? Kira-kira bagaimana? Mereka lebih kenal dengan nama-nama tokoh-tokoh bola, musisi, artis, ya, dibandingkan nama-nama para sahabat. Dan para tokoh-tokoh Islam. Tidak kenal mereka. Tetapi kalau nama-nama tokoh bola, siapa saja. Nama-namanya dari setiap klub, paham. Bahkan kedudukannya. Ya, dia ini penyerang, ini back, ini kiper, tahu semua. Luar biasa. Tapi ditanya tentang siapa Ukasa bin Mason. Siapa? Tidak pernah dengar. Ukasa, putranya Sosafi'i. Tidak paham. Siapa itu Ukasa bin Mason? Siapa itu Ikrimah? Tidak tahu siapa itu Rumaiso. Rumaiso, Ukasa. Ini adalah tokoh-tokoh sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Ada beritanya masuk surga. Nah kalau kita mencintai mereka-mereka ini, sampai-sampai kita jadikan namanya sebagai nama anak kita misalnya. Karena kecintaan kita, harapan kita, kita masuk dalam kelompok mereka. Ya, karena kita cinta terhadap mereka. Sehingga sepantasnya bagi kaum muslimin untuk mereka belajar agama mereka. Pahami terhadap agama ini. Yang akan membawa kepada cinta karena Allah dan benci juga karena Allah. Bukan karena manusianya itu. Manusia itu adalah makhluk Allah sama-sama. Ya kan? Kita makhluk Allah, dia makhluk Allah. Tetapi Allah perintahkan untuk benci kepada orang kafir. Allah perintahkan untuk kita beroah kepada orang kafir. Walaupun Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan berbuat baik kepada sesama. Iya. Atau orang kafir, iya. Berbuat adil kepada mereka, iya. Ya. Tetap. Dan itu toleransi di dalam Islam. Ada batasannya. Ada aturannya. Ya. Kebencian itu kan di dalam hati. Adapun muamalah secara zahir. Ya, untuk kemudian kita berbuat baik kepada mereka, apa? Bahkan itu kalau bisa mengajak mereka, itu lebih baik lagi. Mengajak kepada keselamatan jalan mereka. La yanhaqu mu'allina lam yuqatiluhum wa lam yudayru 'alaikum wa lam yukhrijukum min Diyarikum anta barruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik kepada orang-orang tersebut, orang-orang kafir yang mereka tidak memerangi kalian, tidak musuh kalian, tidak musuh kalian, tidak saling ta'awun untuk ya mencelakakan kalian. Bukan orang-orang kafir harus. Untuk kalian berbuat baik kepada mereka dan berbuat adil kepada mereka. Allah mencintai orang-orang yang adil. Di dalam ayat-ayat Al-Quran jelas bagaimana kita harus bertoleransi kepada mereka. Tetapi tidak kemudian mengucapkan selamat pada perkara yang itu merupakan khususnya dalam agama mereka. Biarkan mereka dengan agamanya, apa urusan kita? Ya kan begitu. Biarkan mereka, itu urusan mereka dengan Tuhannya. Adapun kita, urusannya dengan apa yang menjadi keyakinan kita. Dan mereka pun faham hal itu. Ya kan? Mereka faham akan hal itu. Kok bisa kemudian tokoh-tokoh Islam sendiri yang kemudian ngajak-ngajak, ini kan aneh. Ya. Mengucapkan selamat Natal ataupun selamat Imlek, ya. Bung Cipak, apa nama itu? Nah itu, ya. Bum, silahum, apalagi, tahu itu tidak. Jangan, kita jangan ikut-ikutan. Jadi, kembali kepada apa yang disebutkan di sini. Karena memang mengetahui akan kapan terjadi kiamat tidak ada maslahatnya dunia ataupun duniawiyah, maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan ila rabbika muntaha. Ilmunya itu hanya pada Allah semata. Artinya kita pastikan bahwa hatta malaikat Jibril enggak tahu. Mikael enggak tahu, bahkan Israfil yang diperintahkan dunia pun enggak tahu katanya. Dia masih menunggu kapan diperintah. Dia enggak tahu kapannya. Ila ilyam tahi ilmuha, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala berporos ilmunya, ya. Kembalinya ilmu tersebut, ya. Hanya kepada Allah. Kama qala fil ayatil ukhra, sebagaimana Allah nyatakan dalam ayat yang lain, yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Mereka bertanya kepadamu tentang hari kiamat kapan terjadinya. Qul, katakan, innama ilmuha inda rabbi. Ilmunya hanyalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala Rabbku. La yujalliha li waqtiha illa hu, tidaklah mengetahui pastinya kapan terjadinya kecuali Dia. Saqulat fis samawati wal ard, begitu sangat berat baik pada penduduk langit sana, apalagi penduduk langit begitu sangat berat, ya, untuk mengetahui kapan hari kiamat, karena mereka tidak ada yang mengetahuinya untuk kalau sampai terjadi. Mereka yang mengetahui hari Jumat, karena Rasulullah SAW memberitakan demikian. Harinya Jumat, kapannya datang. La ta'tikum illa baghtah, tidaklah datang kepada kalian kecuali tiba-tiba. Yas'alunaka ka'annaka hafiyyun 'anha. Mereka bertanya-tanya kepadamu seolah-olah kamu mengetahuinya. Qul innama 'ilmuha 'indallah, katakan ilmunya hanya di sisi Allah. Walakin aktsarunnasi la ya'lamun, hanya mayoritas orang tidak mengetahuinya. Innama anta mundhir. Innama anta mundhir may yakhsha, sesungguhnya engkau hanya memberikan peringatan bagi siapa? Bagi orang-orang yang merasa takut terhadap datangnya hari kiamat. Ai innama nadaratuk nafuha liman yakhsha maji as-sa'a. Ya, ini maksudnya peringatan-peringatan kamu itu wahai Muhammad hanyalah akan bermanfaat bagi siapa? Bagi orang yang takut akan datangnya hari kiamat. Artinya orang yang mereka yakin akan adanya hari kiamat. Baru akan bermanfaat. Adapun orang-orang yang mereka tidak beriman terhadap hari kiamat, ya memang tidak ada manfaatnya. Wa yaqabul wukuf baina yadayhi. Dan takut di saat berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala mempertanggungjawabkan seluruh daripada amal perbuatannya. Fahum alladzina la yuhimmuhum siwal istidad laha wal amali ajliha. Maka mereka-mereka ini, orang-orang yang seperti ini kondisinya, yang khawatir dan takut di saat nanti berdiri di hadapan Rabbul Alamin, mereka tidak membutuhkan tentang kapan terjadinya. Yang mereka butuhkan adalah apa persiapan saya menghadapinya. Amalan apa yang telah saya persiapkan. Itu yang dipikirkan. Sehingga Rasulullah SAW di saat menasihatkan kepada salah seorang sahabat, Abdullah bin Umar, ya, beliau pegang pundaknya begitu sambil mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw 'abiris sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti gharib, orang yang asing atau seorang musafir. Orang yang asing. Kalau kita berada di tempat yang asing, tentu hari kita terpaut pada hati kita terpaut senantiasa pada kampung halaman kita. Iya kan? Namanya asing di sana. Kita tidak memiliki sanak kadang, ya, tidak memiliki family di sana. Sehingga di situ ada berbagai macam kesibukan manusia karena memang mereka ya menjadikan tempat itu sebagai maltin, ya, tempat tinggal. Mereka sibuk dengan berbagai macam kesibukan. Misalnya kita ini asing. Ini bukan tempat tinggal saya di sini. Tempat tinggal saya masih jauh. Maka dia kalaupun bekerja, berbuat dan sebagainya, dia hanya sekedar untuk bekal dia dalam perjalanan nanti. Ya. Dalam perjalanan nanti untuk sampai ke tempat tinggal saya. Mereka ada yang berlomba-lomba ini membangun ini, tidak terlalu dipikirkan sama dia. Ini bukan tempat saya kok, ya, bukan tempat tinggal saya. Kalaupun saya bangunnya nanti akan saya tinggalkan, loh, saya orang asing di sini, sia-sia. Sehingga dia mengambil bekal sebanyak-banyaknya, kalau bisa membawa sesuatu yang akan bisa membangun di tempat kembalinya nanti. Itu yang akan dia lakukan. Atau abdi sabil atau seorang musafir yang sekedar lewat, ya, berteduh di bawah pohonnya, kayak gitu. Ya. Ada masalah apa untuk bekal safarnya, itu yang dia mungkin pertimbangkan. Adapun selain itu, tidak. Itu bimbingan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar memahami bahwasannya, apabila kamu berada di pagi hari, jangan menunggu sore untuk beramal. Kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi. Gunakan waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Dan pergunakan, manfaatkan waktu hidupmu untuk waktu untuk saat kematianmu. Wa amma man la yu'minu biha fala yubali bihi wala bita'anudihi. Adapun orang yang tidak beriman dengannya, maka ya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menggubris mereka. Dan tidak pula terhadap pembangkangan dia. Atau ta'anud di sini adalah bingung, kebingungan dia. Kenapa? Li'annahu ta'anud mabniyun 'alal 'inad. Ya. Karena ta'anud di situ, ya, kebingungan tersebut terbangun di atas pembangkangan wa takdzib. Ya. Di atas pembangkangan dan di atas pendustaan. Disebabkan karena hal tersebut kemudian terjadi ta'anud, kebingungan pada dirinya. Wa idza wasala ila hadhil hal kana ijaba an habatan. Kalau sudah sampai pada kondisi ini, maka dijawab pun juga percuma. Artinya bagi orang-orang yang mereka mendustakan dan mereka keras kepala. Ya. Yunazza al-hakim anhu. Tersucikan orang yang bijak dari perkara yang kesia-siaan. Artinya Rasulullah SAW tidak akan menjawab. Dan memang Rasul juga tidak tahu ya. Allah Subhanahu wa taala dalam hal ini adalah Al-Hakim, ya tidak mungkin untuk kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang kapan terjadinya karena tidak ada masalahnya. Bagi orang-orang yang takut maka dia mempersiapkan bekal untuknya. Bagi orang-orang yang tidak takut maka percuma juga diberitahu kapannya. Wallahu taala a'lam bishawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa tamat alhamdulillahi rabbil alamin tafsir surat An-Nasiat. Dan kita akan masuk kepada tafsir surah Al-Abasa pada pertemuan yang akan datang biiznillah. Nastaghfiruna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.